sosis bakar. Hei, bakul sosis bakar, Jalo. Kenger, kenger, kenger. Jadi aku kita kenger. Wi bahasa ilmiahnya trikoli. Bahasa negeri kenger. Lewong lanang niku lah dengan dikake, wong wedok gitu dengan dikake. Nopo Kanjeng Nabi dawuh layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Jadi wong wedok kira kena nolak pejole wong lanang. Kulo tahu ditolak kali bujuk kulo pisan. Ning bar niku rawani nolak. Kulo njaluk beb. Papah minta. Bojo kula jawab, kula kesel. Kula jawab, ya wis ra apa-apa, lak kowe kesel tak goleke kanca. Kesel iki berarti gak mampu to. Lah ora mampu ya digoleke kanca. Akhire bojo kula jawab, "Gimpun. Senajan to kesel kula mboten nolak. Terus piye? Tapi prasmanan mawon nggih." Tak takoni, "Prasmanan iki kepiye? Mang buka dhewe tutup dhewe." Tak jawab, oke. Akhirnya aku mlebu kamar langsung nyanyi tul jaena ora nutul ora penak nutul rasa penak sing ditutul danga-danga. Loh, iki ngopo iki? Ending 10 menit karena kiai ini nguntal sosis. Gede nih sana Eka Sandra. Oh, nembe ngomong ke pemerkosaan muncul sosis. Mergo sing lanang dituduh memperkosa, polisi ini nangkat bojone lanang atok dadeki sosis. Ya Allah, ya Allah, ya apa lo, ya apa banget lagi ya bentuknya gila. Salam ala Nabi Muhammad. Amin.